ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyara ikhwani azani Allah iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita setelah Allah taala berikan nikmat-nikmat-Nya, di antaranya yang utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk kita bisa menambah kekokohan iman dan Islam kita dengan kita dimudahkan mengkaji dan mendalami agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Ad-Da' wa Dawa' karya Al-Imam Syekhul Islam Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah singgung sedikit dari apa yang beliau jelaskan bahwasannya termasuk sebesar-besar dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perilaku dolim, perilaku dolim. Bahkan telah kita ketahui kesyirikan itu yang menjadi dosa besar yang paling besar adalah termasuk bagian ad-dulm, bagian dari kedoliman. Dan sehingga syirik adalah sebesar-besar kedoliman. Kata Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, summa lamma kana ad-dhulmu wal 'udwanu munafiyani lil 'adli alladhi bihi qamat as-samawati wal ard wa arsala Allah subhanahu rasulahu alaihi musallatu wassalam wa anzala kutubahu liyakuma an-nasu bil qisti kana ay ad-dhulm min akbaril kaba'ir indallah. Kemudian ketika kedzaliman dan permusuhan itu bisa meniadakan al-adl, keadilan, yang dengan keadilanlah Allah Ta'ala tegakkan langit-langit dan bumi, bisa tegaknya langit-langit dan bumi. Dengan keadilan pula Allah Ta'ala mengutus para rasulnya alaihi salatu wassalam, dan Allah turunkan kitabnya agar manusia ini menegakkan al-qistu, keadilan. Nah, dan beliau telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya pula bahwasannya adalul adil at-tauhid. Seadil-adilnya keadilan adalah tauhid. Nah, seadil-adilnya keadilan adalah tauhid. Sebaliknya, sedolimnya kedoliman adalah asyirik, lawannya. Nah, karena ad-dulm itu lawan al-adil. Kalau dulm itu pengertiannya sebenarnya yang telah kita sebutkan, wad'u syai' bi ghairi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Begitu juga dengan pengertian hikmah. 6. Menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Memberikan kepada sesuatu sesuai porsinya. 6. Maka ketika seorang beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu adalah a'dalul adil. Seadil-adilnya keadilan. Nah, Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya, tidak lain adalah agar di tengah-tengah manusia ini tegak keadilan. Maka karena perbuatan dolim dan perbuatan permusuhan itu bisa meniadakan keadilan, maka ad-dulm min akbaril kabair indallah. Kedoliman itu adalah termasuk sebesar-besarnya dosa besar di sisi Allah. Sebesar-besarnya di sisi dosa besar di sisi Allah. Qala wa kana darajatuhu fil adamati bihasabi mafsadati fi nafsihi. Dan tingkatannya kedoliman itu, tingkatan-tingkatan kedoliman itu sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh kedoliman tersebut. Nah, semakin kerusakannya besar, semakin besar pula tingkat kedolimannya. Wa kana qatlul insan waladahu at-tifla as-saghira alladhi la dhanba lahu wa qad jabala Allah subhanahu quluba ala mahabbatihi wa rahmatihi wa adfiha alayhi wa hassa alwalidaini min dhalika bimaziyatin dhahirah fa qatalahu khasyata ayusharikahu fi mat'amihi wa masrabihi wa malihi min akbahid dulmi wasaddihi. Beliau sekarang masuk, kalau kemarin kedoliman itu adalah kaitannya dengan Allah, perbuatan syirik, sekarang untuk kedoliman yang termasuk sebesar-besar dosa besar adalah yang berlaku dolim kepada sama manusia. Beliau mengatakan adalah membunuh manusia. Nah, seseorang membunuh anaknya yang masih kecil, yang anaknya itu belum memiliki dosa, yang secara keberadaannya Allah Ta'ala menjadikan pada hatinya manusia itu semestinya adalah mencintai si anak tersebut, berkasih sayang kepada anak tersebut, berlaku lemah lembut kepada si anak tersebut. Dan di sisi kedua orang tua, anak itu memiliki keistimewaan tersendiri, nilai tersendiri. Maka ketika seseorang itu membunuh anaknya karena takut kalau anaknya itu bergabung di dalam dia makan dan minum, dan hartanya akan bisa mengurangi atau menjadi beban untuk masalah makan dan minum dan kebutuhannya, kemudian anaknya itu dia bunuh, maka ini termasuk akbahid dulmi wasaddihi, sejelek-jeleknya kedoliman dan separah-parahnya kedoliman. Nah, membunuh manusia secara umum adalah dosa, berlaku dolim. Nah, tetapi membunuh anaknya sendiri yang semestinya lebih disayangi, maka itu lebih lagi nilainya daripada membunuh orang lain. Kapan hak semakin besar itu dilanggar, semakin besar pula bentuk kedolimannya. Ini seperti yang sudah kita jelaskan pula. Nah, zina adalah perbuatan dosa besar. Tetapi zina dengan istri tetangga lebih lagi dosa besarnya. Karena di situ selain melanggar haknya manusia secara keumumannya, ini perbuatan zina, juga adalah melanggar hak tetangga, sebagai tetangga. Di sini juga membunuh adalah dosa besar. Nah, yang dibunuh adalah anaknya. Sementara anak memiliki hak yang lain, maka di sini lebih lagi dosa besarnya. Ini beliau menerangkan, yakni tingkat kedzaliman itu sesuai dengan besarnya tingkat kerusakan dan kejelekan perbuatan zalim tersebut. Kemudian kata beliau, wa kadzalika qatluhu abawaihi alladaina alladaini kana sabab wujudihi wa kadzalika qatluhu darahimi. Begitu juga kalau seseorang sampai membunuh kedua orang tuanya. Nah, maka ini kedzalimannya lebih besar daripada membunuh orang lain. Dosanya lebih besar daripada membunuh orang lain. Karena orang tua yang semestinya dicintai, dihormati, ya dijaga, itu dibunuh. Yang orang tua itu menjadi sebab keberadaan dia, adanya dia di dunia ini, menjadi sebab. Begitu juga kalau dia membunuh kerabat. Selain membunuh itu adalah dosa besar, terlebih juga di situ adalah melanggar hak kerabat yang semestinya adalah kita berlaku baik kepada mereka, menyambung hubungan silaturahim kepada mereka, memuliakan mereka. Nah, demikian. Artinya tingkatan-tingkatan kedzaliman itu berbeda-beda. Semakin ada hak yang digugurkan, yang dilanggar, semakin besar, maka semakin besar pula tingkat kedzaliman tersebut. Nah, sehingga ketika seseorang melanggar haknya Allah, yang haknya Allah itu adalah hak yang paling agung dan paling besar, pelanggaran terhadap haknya Allah itu berarti kedzaliman yang paling besar. Nah, qala rahimahullah, wa tatafawatu darajatul qatli bihasabi kutbihi wa istihqaqi man qatalahu lisya'i fi ibqa'ihi wa nasihatihi. Maka perbedaan-perbedaan derajat pembunuhan, nah, itu sesuai dengan tingkat kejelekannya dan hak orang yang dibunuhnya. Semakin haknya itu dilanggar, semakin besar, maka semakin besar pula tingkat kedzalimannya. Yang semestinya diusahakan untuk dijaga, dipertahankan, dan semestinya ditegakkan nasihat dari hak-hak tersebut. Walihada kana asad dan nasi adaban yaumal qiyamah man qatala nabiyan aw qatalahu nabiyun. Maka untuk ini termasuk manusia yang paling berat siksaannya nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang membunuh nabi atau orang yang dibunuh nabi. Karena itu berarti sejelek-jelek orang sampai membunuh nabi. Begitu juga orang yang dibunuh oleh nabi, itu adalah sejelek-jelek orang. Wa yalihi man qatala imaman aw aliman ya'murun nasa bil qisti wa yad'uhum ila Allah wa yansahuhum fi dinihim. Dan setelahnya adalah termasuk orang yang paling berat siksaannya yaumul kiamah adalah orang yang membunuh imam, panutan, orang yang menjadi panutan, alim, orang yang berilmu, yang memerintahkan manusia berupa perintah kebenaran, keadilan, yang mendakwahi mereka di jalan Allah, yang menasihati mereka dalam perkara agama mereka, justru dibunuh. Berarti di situ pelanggaran yang semestinya mereka tentunya lebih berhak dijaga dibandingkan manusia yang lain. Seorang nabi atau seorang yang berilmu, orang yang biasa memberikan nasihat, memperbaiki manusia, mestinya dijaga, dihormati, dimuliakan. Nah, justru dibunuh. Maka itu pembunuhan yang nilainya termasuk sebesar-besar kedzaliman. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran, "Walladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqq." Nah, wa yaqtuluna nabiyyin bighairi haqq. Orang-orang yang membunuh para nabi tanpa hak. Beliau Allah Ta'ala telah menyebutkan orang-orang yang mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Dosa besar yang paling besar, kufur. Setelah itu, dan orang-orang yang mereka membunuh para nabi. Nah, setelah itu, yaqtuluna an-nas ya'muruna bil haq. Orang-orang yang membunuh manusia yang memerintahkan kepada kebenaran, memerintahkan kepada yang ma'ruf, justru dibunuh. Tentang hadis, yakni sebesar-besar atau seberat-beratnya manusia adabnya nanti yaumul kiamah adalah orang yang membunuh nabi dan atau yang dibunuh oleh nabi, adalah hadis Abi Ubaidah Ibn Jarrah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, ketika Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nas asaddu adaban yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat siksanya nanti di yaumul kiamah? Qala, dijawab oleh Rasulullah SAW, "Rajulun qatala nabiyyan." Seseorang yang bunuh nabi. "Aw man qatala may ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar," atau membunuh orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Nah. Ini adalah nabi dibunuh atau orang yang alim berilmu yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar dibunuh. Maka ini adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan azab yang paling berat nanti di yaumil qiyamah. Qala rahimahullah ta'ala, "Wa qad ja'ala Allah subhanahu jazaa'a qatri nafsi al-mu'minati amadan al-quluda finnar." Dan sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan balasan membunuh jiwa yang beriman secara sengaja adalah balasannya kekal di neraka. Kekal di neraka. Hal ini Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 93. "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu 'adda lahum 'adaban shadida aw 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajaza'u jahannam, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, dan bukan hanya masuk neraka tetapi juga Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Wa addalahum adaban adzima, dan Allah persiapkan untuk mereka azab yang besar. Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah penyebutan maksud ayat khalidan fiha, kekal di neraka. Karena ikhwan jazakumullah, membunuh adalah dosa besar yang belum mengeluarkan pelakunya dari agama. Ya, dosa membunuh tidaklah dihukumi pelakunya adalah sebagai kafir, enggak. Nah, terus kenapa disebutkan kekal di neraka? Nah, ada beberapa tafsir dalam hal ini. Di antaranya, maksud kekal di neraka ini diberlakukan adalah orang yang membunuh di mana dia menyatakan halalnya pembunuhan. Dia membunuh seorang yang beriman dan dia berpendapat halal membunuh tersebut, menghalalkan pembunuhan. Namun pendapat ini dibantah oleh Imam Ahmad rahimahullah. Nah, yaitu bahwasannya sekalipun orang itu tidak membunuh tetapi dia berpendapat membunuh itu adalah halal, dia sudah kafir. Dan orang yang kafir ada kekal di neraka. Nah, kalau dia berpendapat bahwasanya membunuh itu adalah halal, sekalipun dia tidak membunuh, dia sudah kafir. Karena dia berarti menentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan pembunuhan. Nah, pendapat yang berikutnya adalah pendapat yang kedua, khalidan fiha itu adalah sebagai zajr, sebagai teguran keras, ancaman keras, yang artinya adalah dibawa kepada makna tulul maks fi jahannam, panjangnya atau lamanya bakal tinggal di jahannam. Sehingga mereka merangkat untuk itulah dalam ayat ini tidak ada abada, cuman khalidan fiha, kekal di dalamnya. Tidak ada kata abada, selama-lamanya, enggak. Selama dia ahlu tauhid, masih beriman, dosa membunuh termasuk dosa besar, tetapi tidak menjadikan sebab kekal di neraka. Nah, sehingga pendapat yang ketiga, mereka mendiamkan pengertian khalidan fiha, kekal di dalamnya, cuman langsung ke bawah membawa makna ini adalah sebagai ancaman keras untuk diambil hikmah, tidak menganggap sepele dosa pembunuhan, sehingga Allah Ta'ala mendatangkan yakni ancaman yang keras. Adapun apakah nanti kekal dan tidaknya, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hukum dosa-dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, nah maka tidak diadab. Kalau Allah tidak ampuni, ya akan dapatkan adab dengan sebab dosa tersebut. Nah, wallahu alam bisawab, dari pendapat-pendapat yang ada, yang lebih nampak kuat adalah yakni tul maks, yaitu lamanya tinggal di neraka disebabkan dosa pembunuhan. Sementara ikhwan wa jazakumullah, kita mendapati kenyataan pembunuhan ya di zaman kita itu adalah suatu berita yang sangat lumrah terjadi di mana-mana. Nah, hampir tidak lewat waktu kecuali ada pembunuhan. Dan yang demikian sudah Rasulullah SAW khabarkan bahwasannya semakin zaman itu dekat dengan yaumil kiamah, hari kiamat, maka semakin banyak yakni adanya pembunuhan. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la takumu sa'ah hatta yukbadul ilm, tidaklah akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat hingga pertama, yukbadal ilm, diangkatnya ilmu sehingga banyak manusia tertimpa kebodohan. Wataksural zalazil, dan akan banyak gempa. Nah, banyak terjadi gempa. Wayataqarabaz zaman, dan waktu terasa dekat, cepat. Nah, waktu terasa cepat. watadharul fitan, dan munculnya banyak fitnah-fitnah. Dan kata Rasulullah setelahnya, wayaksurul harju, dan banyaknya al-harju. Qala, kata Rasulullah, al-qatlu al-qatlu, banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Nah, itulah diantara tanda dekatnya yakni yaumul qiyamah. As-sa'ah, termasuk tanda dekatnya adalah akan banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka di dalam ayat surah An-Nisa 93, Allah Ta'ala mengancam orang yang membunuh seorang mukmin yang dengan sengaja, balasannya adalah jahannam. Al-khulud finnar, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, al-khulud finnar, karena memang ayatnya khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nah, wa ghadibal jabbar, dan Allah Ta'ala murka kepadanya. Wa alan wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa i'dadal adzabil adzim lahu, dan Allah persiapkan baginya azab yang amatlah pedih. Hadza mujibu qatlil mu'min amdan ma lam yamna minhu mani'un. Dan ini adalah mewajibkan, mengharuskan membunuh seorang mukmin secara sengaja tanpa ada yang menghalang-halanginya. Nah, maka ini adalah perkara yang termasuk kedzaliman yang paling besar. Khani wa jazakumullah. Apalagi jiwa seorang mukmin. Jiwa seorang kafir yang itu adalah termasuk kafir yang dilarang untuk dibunuh saja adalah menjadi sebab orang terhalang masuk surga. Sebab Allah akan masukkan dalam neraka. Sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang terikat janji damai dengan negeri muslim, maka kata Rasulullah SAW, lam yarih ra'ihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Tidak akan mendapatkan baunya surga. Kemudian kata Rasulullah, wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama. Sementara baunya surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. Baunya surga. Nah, terlebih ya, orang kafir yang diharamkan untuk dibunuh saja Allah ancam demikian ketika darahnya ditumpahkan, terlebih jiwanya seorang mukmin. Nah, jiwanya seorang mukmin, kecuali kalau ada alasannya hak. Kecuali ada alasannya hak. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Isra, wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bilhaq. Jangan kamu membunuh satu jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar. Itu pun adalah pelaku yang mengeksekusi, yang membunuhnya adalah pemerintah. Nah, atau yang mewakili pemerintah yang sah. Ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga Rasulullah SAW pun menyebutkan dalam hadis yang sempat dulu kita sebutkan tentang yakni 7 macam amalan yang membinasakan. Artinya yang termasuk dosa besar. Amalan yang disebutkan yang itu membinasakan artinya termasuk kategori dosa besar. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, istanibu sab'a mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, mahunna ya Rasulullah, apa saja itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, al-israku billah, menyekutukan Allah, as-sihr, sihir, wa qatlun nafsi allati haramallah illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali kalau ada alasan yang benar. Nah, kecuali ada alasan yang benar. Di antara alasan yang benar adalah qisas. Nah, di antara alasan yang benar adalah hukuman bagi orang yang murtad. Nah, man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Nah, murtad. Dan itu ditegakkan oleh yakni mahkamah, pemerintah. Begitu juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyudan bi a'dham indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah SAW menyatakan, anta du'a lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menyeru, berdoa kepada selain Allah, sementara Allah adalah yang menciptakanmu. Kila summa ayu, kemudian apa lagi? Kala dijawab oleh Rasulullah, antaktula waladaka makhafata ayyut imamak. Engkau membunuh anakmu karena kamu takut anakmu itu makan bersamamu. Nah, summa ayu, kemudian apa? Kala dijawab oleh Rasulullah SAW, antuzania halila tajari. Engkau menzinahi istri tetanggamu. Nah, jadi dosa yang paling besar ini secara urutan adalah perbuatan syirik, membunuh, dan membunuh yang paling besar di antaranya adalah membunuh anaknya sendiri. Yang ketiga adalah perbuatan zina, dan zina yang paling besar adalah zina dengan yakni tetangga. Nah, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat di dalam surah Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'un la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Termasuk sifat hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang mereka tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, dan tidak pula membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak pula berzina. Nah, dan Rasulullah sallallahu al-Imam Nukayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau membawakan faedah yang bagus, ikhwan wa jazakumullah, bahwasanya usul al-maksiyah, pokok perbuatan maksiat, nah, pokok-pokoknya itu ada tiga. Ada tiga. Enam. Yang pertama adalah disebabkan ta'alluqul qalbu bi ghairillah, bergantungnya hati kepada selain Allah. Nah, dan itu bentuknya adalah perbuatan syirik. Al-israq billah, perbuatan syirik. Nah. Yang kedua, ta'atu kuwati ghadabiyah, mengikuti dorongan kuat kemarahan, marah, yang itu puncaknya adalah al-qatl, sampai membunuh, pembunuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ta'atu kuwati syahwaniyah, syahwat. Nah, yakni mengikuti kuatnya dorongan syahwat. Dan itu bentuknya adalah zina. Nah. Kemudian Al-Imam Nukayyim membawakan ayat Allah Taala dalam surah Al-Furqan tadi. Makanya Allah sebutkan tiga dosa itu, yakni syirik, membunuh, dan zina. Nah. Selanjutnya kata beliau, wala khilafa annal islam alwaqi'a ba'dal qatli ta'an wa ihtiyaran mani'un min nufudi dzalikal jazaa. Dan tidak ada khilaf bahwasannya Islam yang ada setelah dosa membunuh dengan sengaja itu menjadi pencegah diberlakukannya balasan dosa membunuh itu. Kalau yang membunuh kafir, orang kafir membunuh, kemudian dia masuk Islam. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Rasulullah SAW, Islam itu adalah menghapuskan seluruh apa yang sebelumnya dari dosa-dosa. Jadi kalau ayat tadi, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin yang sengaja, man-nya di sini siapa? Maka jumhur tafsir para ulama yang kuat adalah man-nya di situ bukan orang kafir. Karena kalau orang kafir sekalipun dia tidak membunuh ya kekalin neraka. Tapi may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha, itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman membunuh orang yang beriman. Karena kalau orang yang kafir membunuh orang yang beriman, enggak dibahas sekalipun dia enggak membunuh, dia kekal di neraka. Namun kalau dia masuk Islam, memang dia nanti terhapus itu. Terhapus. Ancaman tersebut. Karena Islam ya jubu makoblah. Islam itu menghapuskan segala bentuk kesalahan dan dosa yang sebelumnya. Sehingga tidak ada khilaf bahwasanya Islam yang terjadi pada seseorang dia masuk Islam itu akan menghalangi diberlakukannya ancaman bagi dosa membunuh tersebut. Sekarang yang menjadi masalah, kata beliau, wahal tamna'u taubatul muslimin hu ba'da wuku'ihi. Sekarang kalau seorang muslim membunuh kemudian taubat, apakah taubatnya itu bisa menghalangi ancaman yang disebutkan dalam ayat tadi? Allah menyatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Apakah dengan taubatnya seorang yang membunuh, seorang muslim membunuh kemudian taubat, itu sudah cukup ya, mencukupi untuk kemudian tidak lagi diberlakukan dosa membunuh? Ini pembahasannya ikhwanul jazakumullah, karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Beliau nanti akan terangkan bahwasanya membunuh itu termasuk dosanya adalah dosa besar karena ada tiga hak yang dilanggar. Membunuh itu ada tiga hak yang dilanggar. Haknya Allah, karena Allah mengharamkan membunuh, dia langgar. Ini hak yang berkaitan dengan Allah. Yang kedua adalah hak walinya, hak wali keluarganya. Karena keluarganya adalah sayang kepada dia, cinta kepada dia, bagian dari keluarganya, itu dihilangkan oleh sama si pembunuh ini. Maka ada harus yang ditunaikan kepada keluarganya. Yang ketiga adalah hak orang yang dibunuh sendiri. Hak orang yang dibunuh. Kalau sekiranya tidak dibunuh, dia masih hidup, maka dia masih ya merasakan senang di dunia bersama keluarganya. Bisa menggunakan hartanya dan sebagainya, bisa menambah amal solehnya. Gara-gara haknya itu diputus dengan sebab dia dibunuh, maka terputuslah itu semuanya. Maka ini berat dosa pembunuhan ini. Ada tiga, berkaitan dengan tiga hak yang digugurkan, dilanggar oleh si pembunuh ini. Maka sekarang permasalahannya, apakah taubatnya seorang muslim dari membunuh itu, ini menjadi penghalang untuk diberlakukan ancaman ya, atau hukuman dari dosa membunuh tersebut. Kata beliau, fihi qaulani lisalafi wal khalaf. Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama salaf maupun ulama khalaf, ulama dahulu maupun ulama belakangan. Wahuma riwayatani an Imam Ahmad, dan dua pendapat ini bahkan termasuk dua riwayat dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad kadang berpendapat demikian, didapati di satu lain waktu berpendapat yang demikian juga. Ini artinya pendapat tentang masalah ini adalah ada khilaf sadid, perbedaan yang kencang di kalangan para ulama. Nah, beliau mengatakan, pertama, walladzina qalu, pendapat yang pertama mereka mengatakan, la tamna'u taubatu min nufudi, taubatnya itu tidak menghalangi untuk diberlakukan hukuman bagi dia, bagi pembunuh ini. Ra'au annahu haqqun li adami lam yastawfihi fi dari dunya wa kharaja minha bi dolamatihi fala budda ayas taufiyalahu fi daril adl. Kata mereka, taubatnya itu tidak cukup menghalangi untuk diberlakukan, yakni sanksi atau hukuman dosa membunuhnya. Kenapa? Karena mereka berpendapat masih ada hak manusia yang belum terpenuhi. Ya, belum terpenuhi. Benar dia taubat, antara dia dengan Allah sudah terpenuhi, Allah menerima taubatnya kalau memang taubatnya benar. Antara dia dengan keluarganya, karena bentuk taubatnya harus dibuktikan. Ya, taubat membunuh itu dia menyesal tiga syarat dosa kepada Allah, ya kan? Menyesal, nah, kemudian berazam tidak mengulangi lagi, ya kan? Anuzakumullah. Nah, kemudian berhenti, ya, dan tidak mengulangi lagi. Nah, ini hubungannya taubat dia dengan Allah. Sekarang yang kedua, taubat yang harus dia buktikan adalah dia datangi keluarganya, ahli warisnya. Nah, terserah keluarganya, apakah dia nuntut qisas, harus qisas kalau nuntut qisas, atau bayar dia. Nah, atau bayar dia dan memaafkan dia dari qisas, dimaafkan tapi harus bayar dia. Nah, berapa diatnya? 100 ekor unta. Nah, itu taubatnya. Nah, ya, kalau ini dipenuhi sudah, berarti itu terus. Namun masih ada satu hak yang belum terpenuhi, yakni orang yang dibunuh. Iya kan? Orang yang dibunuh, taubatnya dia di dunia, apa yang didapatkan oleh orang yang dibunuh? Dia belum didapatkan, maka masih ada yang tersisa. Kata beliau, masih belum terpenuhi di dunia ini. Wa kharaja minha bidulamatihi. Sementara orang yang dibunuh ini meninggalkan dunia dengan sebab kedoliman si pembunuh. Akhirnya dia terputus, ya, enggak bisa lagi menambah amal soleh karena sebab dibunuh, enggak bisa lagi bersama keluarganya karena dibunuh, enggak bisa lagi yakni memanfaatkan hartanya karena dibunuh. Nah, terputus dari dunia dia karena si kedoliman si pembunuh ini. Fala budda ayustafialahu fidaril adl, maka itu harus dipenuhi nanti di negeri keadilan, ditegakkan keadilan, yakni di akhirat. Ini menurut pendapat pertama. Ya, jadi dosa taubatnya itu belum bisa menggugurkan yakni ancaman. Nah, karena masih ada tersisa hak yang belum terpenuhi yang harus ditegakkan nanti di hari keadilan. Nah, kalau mereka berpendapat wa mastaufahul warisu fa inna mastaufa mahdha haqqi alladhi khayyarahu Allah baina istifaihi wal afi anhu, apa yang dia sudah terpenuhi yang terhadap si ahli waris, nah, tidak lain itu adalah memenuhi haknya ahli waris yang Allah pilihkan untuk ahli waris, antara ya dilakukannya qisas atau memaafkan. Nah, kalau dimaafkan tidak dikisas, bayar dia. Wa ma yanfa'ul maqtul min istifa'i warisi. Lantas apa yang diambil manfaat oleh orang yang dibunuh ya, dengan dipenuhinya hak ahli warisnya itu? Dia belum ambil apa-apa. Wa ayul istidraki lidulamati hasalalau bistifa'i warisi. Nah, apa yakni untuk menutupi kedoliman si pembunuh yang dia rasakan, dirasakan oleh si yang dibunuh ini tadi, dengan dipenuhinya hak ahli warisnya, dia belum dapat apa-apa. Belum dapat apa-apa. Belum kedolimannya, nah, belum terpenuhi. Kata beliau, wa hadza wa asahul qaulain fil mas'alah. Dan inilah pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat dalam masalah ini. Kata Al-Imam Qayyim, anna haqqal maqtul la yaskutu bistifa'il waris. Bahwasanya hak orang yang dibunuh belum gugur, belum hilang, masih nanti perlu ditegakkan. Ini besarnya dosa membunuh ini. Tidak cukup hanya taubat. La yaskutu bistifa'il waris. Tidak cukup digugurkan dengan terpenuhinya hak ahli waris, hak keluarganya yang sudah dipenuhi tadi. Entah itu qisas, sekalipun sudah dikisos, ya, atau dimaafkan dengan bayar dia. Tapi orang yang dibunuh belum menuntut haknya. Nah, belum menuntut haknya. Beda dengan dosa misalnya mencuri. Ya. Itu kaitannya dengan dua hak saja. Ya, ini haknya Allah, kamu harus bertobat dari dosa mencuri karena itu melanggar larangan Allah. Yang kedua adalah haknya pemilik harta. Kapan haknya pemilik harta itu gugur, terpenuhi? Ya, kalau sudah kamu kembalikan hartanya. Kamu kembalikan hartanya, kamu datang ya, kamu ngakuin kalau mencuri hartanya. Ya, kalau si pemilik harta itu, bawa sini kalau gitu hartanya, kamu harus ngembaliin. Kalau kamu gak ngembaliin, maka masih ada hitungan nanti. Belum gugur dosa kamu. Nah, kecuali kalau pemilik harta itu, ya sudah, separuh aja kamu kembalikan misalnya. Atau ya sudah, ya, anggap lunas. Nah, maka itu gugur sudah. Nah, ini kalau pembunuhan ada tiga hak. Haknya Allah, haknya ahli waris, nah, atau keluarganya, dan hak orang yang dibunuh. Nah, sementara si pembunuh orang yang dibunuh ini belum menuntut haknya, masih tersisa. Ini kata Imam Qayyim, kata beliau, ini pendapat yang lebih sahih dalam hal ini, di mana hak orang yang dibunuh belum gugur walaupun sudah terpenuhi hak ahli waris. Wa huma wajhani li ashabi Ahmad wa Safi wa ghairihim. Dan keduanya ada dua sisi pendapat dari pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan selain mereka. Nah, sekarang pendapat yang kedua. Wa ra'at ta'ifatun, sementara kelompok yang lain berpendapat annahu yaskutu bitaubati wastifa'il waris, bahwasanya sudah gugur dengan taubatnya dia dan dipenuhinya kepada ahli warisnya. Fa inna taubata tahdumu ma qablaha, karena taubat itu menghapuskan apa yang sebelumnya dari dosa-dosa. Wa dhanbul ladzi qad janahu qad uqima 'alaihi haddu, dan dosa yang dia telah lakukan bentuk kriminal pembunuhan tersebut itu sudah ditegakkan had hukumannya. Sudah ditegakkan had hukumannya, imma dikisos atau dia dimaafkan oleh dia. Berarti sudah. Nah, apalagi kalau dikisos, dia juga dibunuh. Kan sudah setimpal. Sudah bertobat, kemudian dikisos. Ini pendapat yang kedua. Kalau mereka beralasan, wa idza kanat at-taubata tamhu atharul kufri was-sihri. Kalau tobat saja itu bisa menghapuskan, ya, menghapuskan dosa akibat kekafiran dan sihir. Wa huma a'dhamu isman minal qatl, sementara keduanya ini, yakni kekafiran dan sihir, itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa membunuh. Ya, termasuk disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi, istanibu sab'amu biqat, tinggalkan, jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Rasulullah SAW menyebutkan syirik, kemudian sihir, kemudian baru membunuh. Sehingga para ulama pun ada yang berpendapat sihir itu dosanya lebih daripada membunuh. Kata Imam Qayyim menyebutkan pendapat yang kedua ini, kalau tobat itu bisa menghapuskan dosa kekafiran dan sihir, sementara dosa kekufuran dan sihir ini lebih besar daripada dosa membunuh. Fa kaifa taksuru an mahwi asaril qatli? Lantas bagaimana kok masih kurang untuk menghapuskan, ya, pengaruh dosa pembunuhan? Taubat itu. Wa qad qabala Allah taubatal kufar alladziina qatalu awliya'a. Dan sungguh Allah Ta'ala menerima taubatnya orang-orang kafir, yang orang-orang kafir itu telah membunuh dan memerangi wali-wali Allah. Dia kafir, nah, dosa kufur, kemudian taubat. Itu saja walaupun dia sudah membunuh, ya, taubatnya sudah cukup. Taubatnya dia adalah masuk Islam. Nah, itu sudah bisa menghapus dosa-dosanya saat dia kafir, termasuk membunuh orang-orang Islam sekaligus. Wa ja'alahu min khiyari ibadi, bahkan Allah menjadikan mereka termasuk hamba-hamba pilihannya Allah. Di antaranya ini, ya, ini kejadian sebagian para sahabat, ya, masuk Islam, mereka yang dulunya memerangi orang Islam, kemudian masuk Islam. Nah, makanya ada kisahnya Rasulullah SAW tanya, ya, Rasulullah SAW tersenyum membawakan cerita, ya, ini ada orang yang dibunuh masuk surga, yang membunuh juga masuk surga. Ya kan? Aneh ya? Orang yang dibunuh juga masuk surga, yang membunuh juga masuk surga. Dan kadang Rasulullah SAW menyebutkannya dengan tertawa beliau. Kenapa? Yang dibunuh ini orang Islam, dulu waktu jihad dibunuh oleh salah si kafir, kemudian si kafir ini masuk Islam. Nah, masuk Islam, akhirnya dua-duanya masuk surga. Nah, mat yang pertama masuk surga dibunuh karena mati syahid, yang kedua ini masuk surga karena sekalipun dia membunuh, dia sudah masuk Islam. Masuk Islam belakangan. Nah, padahal dulu membunuh orang Islam, kemudian masuk Islam. Wa da'alladziina ahraqu awliya'ahu wa fatanuhum 'an diinihim ila taubah. Wa qala ta'ala qul ya 'ibadiyalladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ayat ini beliau membawakan adalah kisahnya, yaitu orang-orang yang dulu memerangi orang-orang yang beriman, bahkan menyiksa mereka, membakar mereka, ya, kemudian mereka bertobat, mereka kemudian masuk Islam. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, kul katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusih, yang mereka telah melampaui batas pada diri-diri mereka, yaitu dengan membunuh orang-orang yang beriman. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Artinya, ya, masih ada pintu taubat, masih ada pintu taubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah menghapuskan, mengampuni dosa-dosa seluruhnya selama itu bertaubat. Inilah termasuk ayat yang digunakan dalil oleh pendapat yang kedua ini. Kalau sudah bertaubat, ya sudah, berarti tidak ada lagi nanti tuntutan, sekalipun dia ini dosa membunuh, dengan sebab dia taubatnya. Fahadi fi haqqi ta'id, maka kata beliau, ayat ini dalam kaitannya hak orang yang bertaubat. Wa ya tatanawal kufra famadunahu, maka ayat ini mencakup dosa kekufuran dan dosa-dosa di bawah kekufuran semuanya, selama bertaubat maka berlaku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya, berarti termasuk dosa membunuh. Sehingga kalau taubatnya sudah terampuni. Ini menurut pendapat yang kedua. Kalau mereka pun mengatakan, wa kaifa yatubul abdu minad dunub wa yu'aqibu 'alaihi ba'da taubah, bagaimana seorang hamba bertobat dari dosa kemudian masih nanti disiksa padahal dia sudah taubat. Hadza ma'lumun intifa'u fi syar'illah wa jazaihi, dan ini diketahui, nah, bahwasanya hal itu mencukupi di dalam syariatnya Allah dan dalam hal balasannya Allah. Namanya kalau sudah taubat, ya sudah, selama taubatnya adalah taubat yang benar. Qalu, mereka berkata, wa taubatu hadzal mudnibi taslimu nafsihi, taubatnya seorang yang dosa ini menyelamatkan dirinya. Wala yumkinu taslimuha illal maqtul, namun tidak mungkin menyelamatkan, ya, tuntutan dari orang yang dibunuh. Nah, fa aqama syari'u waliyahu maqamahu, maka syariat Allah Ta'ala telah menegakkan bagi walinya kedudukannya wali untuk mendapatkan haknya tadi. Sudah. Wa ja'ala taslima nafsi ilaihi wa taslimahu ilal maqtul bimanzilati taslimil mal alladhi alaihi liwarisih. Maka Allah menjadikan terselamatkan jiwanya, nah, dan terselamatkan dia dari orang yang dibunuh seperti terselamatkannya harta yang telah diberikan kepada warisnya. Maksudnya begini, kalau dia mengambil harta, ya, harta dia pernah mencuri, ya, kemudian orang yang dicuri ini, orang yang kecurian ini sudah meninggal, bukan dibunuh ya, meninggal sendirinya. Ya, sementara orang yang mencuri ini akhirnya bertobat. Maka tobatnya dia harus mengembalikan hartanya. Iya kan? Tapi pemilik harta itu sudah meninggal. Maka sebagai gantinya dia harus mengembalikan kepada ahli warisnya. Maka itu cukup. Enggak ada dituntut lagi nanti. Ini alasannya, ya. Fa innahu yaqumu maqama taslimihi lil mawrus. karena hal itu menempati atau menduduki sebagaimana kedudukan dia menerima harta tersebut yang telah diserahkan kepada ahli warisnya, itu sudah cukup. Nah, sama halnya dengan dosa membunuh, maksudnya begitu. Ketika membunuh itu si pembunuh ya tidak langsung mendapatkan, sebagaimana dia tidak langsung mendapatkan harta tadi, maka yang mendapatkannya adalah ahli warisnya. Kalau ahli warisnya untuk dikisos, ya berarti sudah cukup diwakili dengan ahli warisnya. Sebagaimana halnya kalau dalam hal pencurian harta. Nah, dalam hal harta. Wa tahqiqu fil mas'alah. Sekarang beliau menyimpulkan dari dua pendapat tersebut. Nah, annal qatla yata'allaqu bi salasata hukum, bahwasanya membunuh itu terkait dengan tiga hak. Nah, tiga hak. Haqqun lillah, haknya Allah. Wa haqqun lil maqtul, haknya orang yang dibunuh. Wa haqqun lil wali, haknya wali keluarga yang dibunuh. Fa idza sallama al qatil nafsahu ta'an wa ihtiyaran ilal wali nadaman ala ma fa'al wa khaufan min Allah wa taubatan nasuha saqata haqqullah bi taubah wa haqqul wali bil istifa'i awis sulhi awil afi. Kata beliau, kalau dia telah terselamatkan, orang yang membunuh itu telah selamat jiwanya. Nah, yang dia membunuh dengan sengaja. Nah, dia telah terselamatkan dengan menyesal. Bentuk taubatnya adalah menyesal dari perbuatannya dan dia takut kepada Allah. Dia bertaubat dengan taubatan nasuha, saqata haqqullah, maka gugurlah sudah haknya Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Kalau dia taubat, ya diampuni. Itu kaitannya dengan Allah. Nah, tidak dosanya sudah ada. Namun ada hak yang kedua, haknya keluarganya, walinya. Wa haqqul wali bi istifa'i aw sulhi aw al afi, dan haknya wali dengan al istifa', yakni qisas, sebanding. Yakni qisas aw sulhi atau damai. Nah, dengan dia aw al afi atau dimaafkan. Nah, dimaafkan. Wa baqi haqqul maqtul, sisalah haknya orang yang dibunuh. Yu'awiduhullah anhu yawmal qiyamah. Nah, ini memang benar masih ada sisa. Namun lihat, yu'awiduhullah anhu yawmal qiyamah min abdi ta'ibil muhsin wa yuslihu bainahu wa bainahu fala yabtulu haqqu hadha wala tabtulu taubatu hadha. Kata beliau, tinggallah haknya orang yang dibunuh, Allah akan menggantinya pada yaumul kiamah dari seorang hambanya yang telah bertaubat, yang telah berbuat baik. Ya, dengan taubatnya tersebut dia kemudian berbuat baik. Wa yuslihu bainahu wa bainahu, dan dia sudah mengislah, memperbaiki dirinya. Naam, dan juga memperbaiki dia dengan orang yang dibunuh dengan dia serahkan kepada keluarganya, ahli warisnya. Dia telah berserah diri. Sekiranya si pembunuh waktu itu hidup, dia pun berserah mau untuk menebus dosanya sebagai bentuk taubat dan berbuat baiknya. Fala yaqtulu haqqu hadza wala taqtulu taubatu hadza. Maka tidaklah batal haknya ini, wala taqtulu taubah, dan taubatnya juga tidak batal. Artinya apa? Tetap nanti haknya itu akan dituntut oleh si pembunuh. namun Allah akan ganti, Allah akan belai si pembunuh ini. Ya, ditunjukkan secara keadilan tetap nanti ditegakkan, si pembunuh akan menuntut. Nah, namun Allah Ta'ala akan membela, tunjukkan ini sudah bertobat, ini sudah berbuat baik, ini sudah ya ini menyerahkan dirinya untuk menembus dosa-dosanya, kedolimannya. Nah, itulah. Semoga dengan itu ikhwan jazakumullah, nah, bermanfaatlah taubatnya. Ya. Jadi kesimpulannya, hak orang yang dibunuh memang belum gugur. Tetap akan dikisos nanti di yaumul kiamah. Ya. Akan dituntut oleh orang yang dibunuh ini. Namun Allah lah yang membelanya. Allah yang akan menunjukkannya kepada si pembunuh, orang yang dibunuh ini, menunjukkan demikian dan demikian. Nah, ini kesimpulan yang dibawakan oleh Al-Imam Qayyim, menggabungkan dua pendapat. Bagusnya beliau dalam permasalahan ini. Ini akan jazakumullah. Beliau di dalam hal ini menjelaskan sedemikianlah. Termasuk dosa besar, yang paling besar adalah berlaku dolim, yaitu berupa bentuk dosa pembunuhan. Ya, ini menjadi pelajaran khusus ikhwan jazakumullah di zaman yang banyak manusia menganggap membunuh itu adalah dosa yang ringan. Ya, jangan sampai, karena itu termasuk sebesar-besar dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.